إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إخواني في الدين حاضرين تسلسل دورة يمد رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Rabbus samawati wal ardi dengan taufik inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bersama-sama di tempat yang mulia ini di salah satu di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala semata untuk saling menasihati di antara kita di atas kebenaran, dalam kesabaran, dan dengan dasar kasih sayang di antara kita. Dan tentu saja, dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala, panitia memberikan kepada kami sebuah materi yang sangat penting. Sebuah materi yang tentu wajib untuk kita semua untuk mengetahuinya. Dengan apa yang kita lihat dari dampak yang jelek, kerusakan yang ditimbulkan dari bentuk radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu sekali lagi, sungguh dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala, panitia memberikan kepada kami amanah untuk menyampaikan materi, katakan tidak pada terorisme dan radikalisme. Meskipun kami menyadari, bahwa sesungguhnya pengetahuan kami terbatas, kemampuan kami sedikit, demikian pula mutala'ah kami, telaah kami kepada kitab-kitab para ulama dan apa yang ada dari nasihat-nasihat mereka itu sangat terbatas. Tetapi seperti kata orang-orang Arab, mukrahan akhaka la batal, sesungguhnya saudaramu ini diminta untuk memberikan apa yang bisa diberikan dari kebaikan bukan karena keberaniannya tapi karena desakan. Oleh karena itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon pertolongan dan kemudahan darinya agar Allah memberikan kepada kita qaulus shawab, perkataan yang benar, qaulus sidad, perkataan yang lurus, perkataan yang mendatangkan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin dan kemanfaatan bagi manusia seluruhnya. Amin rabbal alamin. Maka ikhwan fi din, aznallahu wa iyyakum. Materi yang berkaitan dengan masalah radikalisme dan terorisme. Kita mendapatkan bahwa manusia dalam perkara ini fi tarfai naqid. Ada dalam dua sisi yang berbeda, yang berseberangan. Kelompok yang mereka terjatuh ke dalam tindakan radikal, perilaku teroris, tetapi mereka menyatakan bahwa tidaklah mereka melakukan kecuali kebaikan. Tidaklah mereka mengerjakan kecuali amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bentuk-bentuk kalimat yang lainnya yang menunjukkan bahwa mereka berkeras dengan apa yang ada dari pemahaman yang keliru dalam Islam, yang justru mencoreng wajah Islam dan keindahannya. Ini kelompok yang pertama. Dan metode mereka dalam mencari pembenaran untuk kegiatan yang mereka lakukan itu sangat banyak. Dan di sini kita harus waspada bahwa ternyata mereka tidak hanya menggunakan metode yang terang-terangan, metode yang jelas dan tegas menunjukkan kepada arah pemahaman mereka, kepada bentuk pemikiran mereka, tapi juga mereka menggunakan cara-cara yang halus. Ibarat kaidah test the water katanya, dicoba ya airnya itu, dilemparkan batu untuk melihat riak yang terjadi. Maka mereka pun menggunakan metode-metode yang halus dan tipis dan menyebutkan atau mengangkat topik-topik tertentu yang sesungguhnya jika yang terlihat bahwa dia seperti kalimat yang disebutkan oleh khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihi al-batin. Ketika beliau menyebutkan kelompok khawarij yang pertama, generasi awal dari golongan khawarij, pengusung pemahaman teroris dan radikal ini, beliau mengatakan mereka mengucapkan kalimat hak namun diinginkan dengannya kebatilan. Maka seperti itulah perkara yang berkaitan masalah khilafah misalnya. Seperti itulah perkara yang berkaitan dengan masalah imamah misalnya. Berhukum dengan selain hukum Allah yang akan kita terangkan nanti insyaallah lebih rinci. Maka kita harus waspada dari golongan yang pertama ini. Golongan yang kedua, golongan yang mereka justru menolak perkara radikal dan terorisme ini dengan hatinya menolak. Mereka tidak ingin melihat perkara tersebut. Lalu mereka kemudian mengingkari adanya bentuk radikal dan teroris ini di tangan sebagian orang-orang tersebut. Dalam arti bahwa mereka melakukan pembelaan. Mereka mengatakan tidak ada yang seperti itu dalam Islam. Atau dari kelompok-kelompok yang mengaku dirinya sebagai kelompok dari golongan kaum muslimin. Tidak ada gerakan radikal. Gerakan teroris dan radikal itu hanya tuduhan dari pihak barat. Hanya celaan dan alat yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menyerang Islam. Ini golongan yang kedua. Ya, seboleh jadi sebagian dari mereka karena husnudzon kepada orang-orang yang berbuat dari golongan yang pertama tadi. Kemudian bahwa mereka karena girah dan kecintaannya kepada Islam hingga ia pun menepis apa yang disebutkan dari bentuk-bentuk teror dan radikalisme. Namun kita ingatkan bahwa al-haqqu wasatun bainat tarfaini. Kebenaran itu berada pertengahan di antara kedua kelompok tersebut. Bahwa kita dapatkan bentuk radikalisme, bentuk terorisme adalah perkara yang telah dihadapi oleh generasi awal umat ini, generasi para sahabat. Mereka telah berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti itu dan mereka terus berusaha untuk melakukan pembersihan, pembenahan, pencerahan dalam rangka menghancurkan, meluruskan pemahaman yang menyimpang tersebut, apa yang disandarkan kepada Islam dan Islam berlepas diri darinya. Maka ini bukti yang konkret, keterangan yang nyata, bahwa tindakan radikal dan teror itu memang ada dari sebagian orang yang menamakan dirinya kelompok Islam. Ada dari golongan anak-anak kaum muslimin yang terseret dalam tindakan-tindakan tersebut. Dan tentu saja, seperti kita lihat sekarang, kenyataan ada di hadapan kita. Kenyataan yang menyakitkan. Ya, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, pengumuman sana dan sini, adalah perkara yang menunjukkan kepada kita bahwa memang ada gerakan radikal dan teroris itu. Ya, maka ini perkara yang harusnya kita pahami. Di samping kita juga mengetahui bahwa memang ada tuduhan-tuduhan dari orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam yang kemudian mengeneralisir, menjadikan tuduhan teror dan radikal itu kepada setiap yang berbau Islam. Dan ini tentu saja disebabkan oleh tangan-tangan jahat persangkaan yang keliru dan boleh jadi disebabkan karena dampak dari perbuatan teror itu sendiri. Dan ini akan kita jelaskan juga nanti insyaallah taala. Maka ikhwani fiddin, sekali lagi, al-haqqu wasatun bainat tarafaini. Kebenaran itu berada di pertengahan. Intinya bahwa gerakan radikal, tindakan teror ada, dan itu bukan hanya dari kaum muslimin, dari selain kaum muslimin, namun juga ada dari abna'u al-muslimin, anak-anak kaum muslimin yang terperangkap dan terjebak dalam kelompok-kelompok seperti itu. Dan bahwa di satu sisi kita pun haruslah untuk melakukan usaha-usaha yang terarah, bentuk-bentuk nasihat yang terbaik, dan bekerja sama secara utuh dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang menimpa umat ini, yaitu dari gerakan radikal dan terorisme tersebut. Maka ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum, berbicara tentang radikal dan teroris, perkara pertama yang hendaknya untuk kita pahami tentu saja adalah bahwa apa definisi dari radikalisme itu. Beberapa waktu yang lalu kita dengarkan terjadinya kelambatan dalam pengesahan undang-undang anti teror dan radikalisme. Apa sebabnya? Tidak adanya kata sepakat, atau belum adanya kata sepakat untuk mendefinisikan kalimat teror dan radikal itu sendiri. Ya, dan ini wajar di satu sisi, tidak wajar di sisi yang lain. Wajarnya karena apa? Karena memang tindakan radikal dan teror ini tidak bisa dirangkum secara utuh dalam satu kalimat yang ringkas, karena beragamnya corak dan bentuk dari tindakan radikal dan teror itu sendiri. Sangat luas bentuknya. Ya. Kemudian di sisi yang lain, bahwa tidak wajar sebab sepantasnya permasalahan istilah ini perkara yang bisa dikebelakangkan demi untuk menjaga kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, bahkan kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Kenapa? Karena tindakan radikal dan teror itu telah terjadi di tengah umat. Ya, sampai berapa lama lagi kita harus menunggu korban-korban berjatuhan dan anak-anak kaum muslimin terperangkap dalam jebakan-jebakan sekte-sekte radikal itu. Maka ini membutuhkan usaha yang segera tentu saja. Maka sekali lagi, terjadinya keterlambatan, terjadinya khilaf, di satu sisi wajar, di sisi yang lainnya tidak wajar. Ya. Nah, karena itu saya akan mengedepankan di sini sebuah definisi tentang radikalisme yang dia adalah definisi yang disepakati oleh Mujamma' Fiqih al-Islami di bawah naungan Rabita Alam al-Islami. Rabita Alam al-Islami, OKI, Konferensi Islam Internasional, ya. Di mana mereka dalam persidangan mereka yang ke-16 pada tanggal 21 sampai 26 ya, di bulan Ramadan, afwan, di bulan Dzulqa'dah tahun 1422 memutuskan bahwa yang disebut dengan al-irhab, teror dan radikalisme adalah al-udwanul ladzi yumarisuhu afradun wa jama'atun aw duwalun baghyan 'anil insani fi dinihi wa danihi wa 'aqlihi wa malihi wa 'irdihi. Bahwa tindakan teror, radikalisme adalah al-udwan, perbuatan kerancangan, tindakan kekerasan, udwan dan perlawanan yang dilakukan baik oleh individu ataupun kelompok-kelompok, bahkan negara. Baik oleh individu, kelompok-kelompok, ataupun negara. Bagian anil insan, yang dia adalah bentuk perlawanan, bentuk kekerasan, ya, bentuk kezaliman kepada manusia. Siapapun dia, fi dinihi, dalam agamanya terganggu agamanya karenanya, ya, tertekan dan ia pun terancam dengannya. Agamanya, darahnya, akalnya, hartanya, dan kehormatannya. Apa yang disebut dengan tujuan dari syariat yang mulia, maqasidus syariah, ya, al-wajibat as-sittah. Enam perkara pokok yang bahwa seluruh hukum-hukum syarak bermuara kepadanya, akan kembali kepadanya. Penjagaan kepada agama, penjagaan kepada jiwa, penjagaan kepada akal, penjagaan kepada kehormatan, penjagaan kepada harta, ya. Maka inilah semua dari perkara-perkara yang dijaga oleh syariat. Penjagaan kepada agama tadi, ya. Maka segala bentuk perlawanan, bentuk kekerasan, bentuk kezaliman, baik yang ditegakkan oleh individu, kelompok dan golongan, ataupun negara, seperti apa yang diperjuangkan oleh pemerintah kita sekarang ini dalam membela hak-hak rakyat Palestina melawan terorisme Yahudi, negara yang melakukan teror itu, ya. Maka pelakunya bisa beragam dan bentuknya adalah bagian bentuk kezaliman, pengangkangan hak-hak yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan akal, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan, ya. Maka semua bentuk itu adalah bentuk radikal. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Ini definisi radikalisme teror yang disepakati oleh para ulama dari berbagai pelosok wilayah negeri Islam, bahkan dari negeri-negeri non-muslim kemudian, yang mereka ikut dalam lembaga Rabitul Alam Islami dan mewakili negara mereka, menetapkan kesimpulan yang tadi kita sebutkan. Maka ini definisi dari radikalisme dan teror itu sendiri. Maka berkaitan dengan itu, ikhwani fiddin, ya, perlu untuk kita ingatkan bahwa pembahasan kami dalam pertemuan kita kali ini ada 6 perkara. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk membahas ke-6 perkara tersebut. Kalau tidak semuanya dan seluruhnya dengan meluas, paling tidak sebagian di antaranya. Perkara yang pertama, apa yang kami sebut sebagai bentuk ta'sil, penetapan kaidah dasar yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kata untuk teror dan perbuatan radikal kecuali tidak. Apa itu? Yang pertama, keindahan dan kemuliaan Islam serta prinsip-prinsip dasar Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Ya, keindahan dan kemuliaan Islam dan atau serta prinsip-prinsip dasar Islam. Yang nanti akan kita dapatkan bahwa ternyata tindakan radikal, tindakan teror ini bertentangan dengan keindahan dan kemuliaan Islam. Bahkan bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar Islam yang diketahui oleh anak kecil dari kaum muslimin sebelum orang tuanya. Yang diketahui oleh sigharut talabah, penuntut ilmu yang masih kecil dari kalangan kaum muslimin, apalagi para ulama. Ini perkara yang pertama. Pasal yang pertama kita bahas insyaallah ta'ala. Selanjutnya, perkara yang kedua adalah dampak buruk dari tindakan radikal dan terorisme itu. Ya, untuk ini mungkin kita akan mencukupkan dan menyebutkan perkara-perkara yang kami tuliskan dalam risalah yang kami sebutkan dalam bentuk PDF, disebarkan atau dalam bentuk Word, disebarkan di grup-grup WhatsApp, ya, bisa diminta mungkin sama panitia nantinya. Disebutkan itu poin-poin dari dampak buruk dari tindakan teror itu sendiri, hanya sedikit tentu saja, karena semuanya ada di hadapan kita. Sedikit yang kami sebutkan, adapun dampaknya sangat besar. sangat besar. Dan karena semua kita mengetahui hal itu, melihatnya tinggal kita sebutkan poin-poinnya saja. Itu perkara yang kedua. Dampak buruk dari terorisme dan radikalisme. Yang ketiga, dan ini perkara yang penting. Silsilah dari rantai dan jaringan gerakan teror dan radikal. Dari mana muaranya perkara ini? Khususnya yang berkaitan dengan gerakan radikal gaya baru. Tindakan terorisme atau kelompok terorisme al-mu'asir yang ada sekarang ini. Ya? Yang dia tidak jauh beda dengan gerakan teror di masa yang lalu. Dari golongan Khawarij. Ya? Maka kita akan lihat nanti silsilah rantai mereka. Dari mana nyambungnya? Akan disebutkan tokoh-tokoh. Akan disebutkan buku-buku. Yang jika kita mengetahui hal ini, bukan kemudian kita terus beli bukunya. Wah, saya mau tahu bukunya Ustaz. Mau tahu, mau pelajari bagaimana. Jangan. Artinya harus waspada sekarang. Ini buku-buku beredar, diterjemahkan, dan kemudian datang dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, kita harus waspada. Itu rantai dari bentuk-bentuk tindakan teror dan radikalisme. Dan agar kemudian kita semua ikut terlibat dalam usaha penjagaan teror dan radikalisme ini. Ya? Karena apa yang terlahir dari tindakan radikal dan tindakan teror yang memberikan dampak buruk, ya, yang kita rasakan sekarang ini, tidaklah terlahir kecuali dari bentuk teror dan radikalisme berpikir. Artinya, ya, irhabul hissi, bentuk teror dalam bentuk amalan, gerakan, ya, pengeboman dan lain sebagainya, tidak akan terlahir melainkan karena adanya irhab al-fikri. Teror dalam bentuk pemikiran, pemahaman, yang itu disebarkan oleh tokoh-tokohnya dan dituangkan dalam bentuk buku-buku dan muhadarah. Maka kita harus waspada akan perkara-perkara ini. Ya? Kemudian yang keempat dari poin pembahasan kita adalah sifat dan bentuk radikalisme kontemporer. Bentuk, sifat dan bentuk radikalisme kontemporer, maksudnya yang ada pada zaman sekarang ini, dan keterkaitannya dengan gerakan Khawarij masa lalu. Gerakan yang dihadapi oleh para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in dan para ulama tabi'in. Bahkan kemudian dihadapi oleh para ulama-ulama abral qurun dalam generasi ke generasi sampai kemudian mereka muncul dalam bentuk yang baru pada zaman sekarang ini. Ya? Maka ada keterkaitan, hubungan yang erat, kesamaan persis antara bentuk radikalisme dan terorisme yang ada sekarang ini dengan nenek moyang mereka dari golongan Khawarij. Bukan hanya kesamaan dari sisi pemahaman, tapi juga dari sisi pendandilan. Ketika mereka berhujjah, ketika mereka diluruskan, diobati oleh para ulama, mereka mengajukan dalil, argumentasi, hujjah-hujjah untuk menyokong pemahamannya yang penuh dengan radikalisme itu. Apa yang dipakai? Dalilnya sama dengan dalil golongan Khawarij terdahulu, subhanallah. Dalilnya dari bentuk pendalil istidlal, tariqatul istidlal, metode pendalilannya, dari uslub-uslubnya, itu sama persis. Kita akan lihat nanti insyaallah dari bentuk-bentuknya secara ringkas, kalau tidak banyak sekali penjelasan tentang hal itu. Dan yang kelima, solusi dan pencegahan gerakan radikal dan terorisme, ya, di kalangan umat Islam. Apa solusinya? Kalau kita sudah tahu bentuk-bentuknya, kita sudah tahu dampak buruknya, apa solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Maka ini pun hanya kami rumuskan, kami sebutkan poin-poinnya saja. Ada penjelasan-penjelasannya sedikit, karena sesungguhnya alhamdulillah para ulama Islam telah menegakkan perkara ini dalam bentuk dan poin-poin dalam rangka menyelesaikan perkara terorisme dan radikalisme ini dengan bekerja sama dengan pemerintah Muslim dimanapun mereka berada. Karena sekali lagi, Islam sangat jauh berlepas diri dari bentuk radikalisme dan terorisme yang disebutkan dan disebarkan oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Maka poin yang kelima tadi, solusi dan pencegahan tersebarnya paham terorisme dan radikalisme. Dan poin yang terakhir yang kami menutup pembahasan nantinya dengan perkara itu insyaallah taala adalah sebuah risalah, sebuah surat ya, yang intinya adalah ajakan penuh kasih sayang, seruan kecintaan dari tanah haram, dari Masjidil Haram, dari imam dan khatib Masjidil Haram, dari pemimpin, dari jawatan yang mengurus dua masjid, yaitu Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi, yaitu Profesor Dr. Sheikh Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sulais, hafizahullah ta'ala. Ya? Ada risalah yang sangat menyentuh hati, ajakan kepada siapapun yang terlibat dalam gerakan teror dan radikal ini, mengatasnamakan perbuatannya kepada Islam, untuk segera kembali kepada Islam. Untuk kembali kepada rahmat Islam. Kembali kepada pertengahan Islam, wasatiyatul Islam. Kembali kepada keadilan Islam. Ya, maka itu menjadi penutup pembahasan kita. Bismillahi ta'ala. Semoga Allah berikan kemudahan. Maka ikhwani fi din azanallahu aikum. Mungkin kita masuk kepada pembahasan sekarang atau setelah duhur. Sekarang 10 jam berapa? Oh, mohon maaf kalau gitu. Baik, kalau begitu kita menunda pembahasan kita insyaallah ta'ala. Biar lebih menarik, lebih penasaran. Ya, kita menunda insyaallah setelah duhur nanti. Kita akan langsung lanjut. Sekian menit katanya dari panitia. Setelah itu istirahat makan. Lalu kita lanjut lagi setelah sampai setelah asar bismillah ta'ala. Jadi sekali lagi, pembahasan 6 perkara ini mungkin tidak seluruhnya bisa kita selesaikan. Ya, tetapi kata para ulama, man lam yudrik kullahu lam yatruk jullahu. Siapa yang tidak bisa mendapatkan semuanya, paling tidak sebagian besarnya, perkara-perkara tersebut, poin-poin dengan dalilnya, agar kemudian kita bisa di atas basirah, di atas ilmu dan petunjuk, ya, dalam apa yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini, bahkan dihadapi oleh seluruh dunia, itu tindakan irhab, tindakan teror yang dinisbahkan kepada Islam, zulman wajura. Dalam bentuk kezaliman, dalam bentuk ya ketidakadilan. Saya kira ini yang bisa sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator atau panitia. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwan illa adh-dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu lin-nasi rahmatan lil 'alamin. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan pertemuan kita pada hari ini dengan materi katakan tidak untuk radikalisme dan terorisme. Dalam pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan 6 pokok bahasan yang dengannya kita akan berusaha untuk memaparkan tentang perkara terorisme ini dari tinjauan syariat. Dan perkara pertama yang disebut sebagai ta'sil, penetapan kaidah, penanaman pokok-pokok Islam adalah perkara yang jika seorang mengetahui akan perkara ini, maka insya Allah setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah untuk menghindarkan diri dari pemahaman radikal dan terorisme. Ya, jadi perkara yang merupakan ta'sil ini perkara yang sangat penting. Oleh karena itu, kami memberikan perhatian yang cukup besar untuk poin yang pertama ini, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kaidah usul ini adalah sesuai dengan namanya. Pokok kaidah yang berarti dia adalah perkara yang paling penting dari setiap permasalahan. Ya? Dalam kawaid al-fiqhiyah misalnya, kawaid al-usuliyah dan sebagainya, kita akan dapatkan bahwa yang disebut kaidah atau kawaid atau al-usul, itu pastilah perkara yang paling pokok dan penting. Ya? Oleh karena itu kami ingatkan, kami menyebutkan di sini 6 poin dari banyak sekali keterangan-keterangan yang menunjukkan akan keindahan ya, dan kesempurnaan syariat Islam serta kaidah-kaidah yang merupakan fondasi dan dasar Islam. Kami hanya menyebutkan 6 perkara. Ke 6 perkara itu, yang dia adalah al-asim min fikri al-irhadi, dia adalah perkara yang akan menjaga kita dari pemahaman radikal. Yang dia juga perkara yang dengan sendirinya kita pun akan menyadari bahwa sesungguhnya gerakan teror dan radikal itu adalah perkara yang berseberangan dengan syariat Islam. Ya. Ke 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kesempurnaan syariat serta keluasannya. Kesempurnaan syariat serta keluasannya. Dan saya yakin bahwa setiap muslim pastilah beriman kepada mabda ini, kepada dasar ini. Bagaimana tidak? Allah telah berfirman dalam ayat yang disebutkan oleh para ulama, ayat yang terakhir turun dari Al-Quranul Karim, dari ayat-ayat hukum, yaitu surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat ini tegas menunjukkan kepada kita kesempurnaan Islam. Allah berfirman yang artinya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan hari itu adalah hari turunnya ayat ini. 80 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan agama kalian. Watmantu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan kepada kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Ayat-ayat yang mulia subhanallah. Ya, disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Tariq bin Shihab, beliau berkata, maksudnya orang-orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, ayatun fi kitabillah, law alaina ma'asyara al-Yahud nazarat, lattakhadna dhalika al-yawma ida. Satu ayat dalam Al-Quran, yang seandainya turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan ia sebagai hari perayaan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ayu ayatin hadihi, ayat apa itu? Lalu mereka pun membaca surah Al-Ma'idah ayat ketiga tadi. Maka berkata Umar bin Khattab, sesungguhnya aku tahu kapan ayat ini turun dan di mana ayat ini turun. Turun pada hari Jumat, ya, ketika hari Arafah, ya, dan ini menunjukkan kepada kita tentang keagungan surah ini atau ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan ayat ini tersebutkan tadi bahwa dia merupakan ayat yang terakhir dari ayat-ayat Al-Quran yang turun berkaitan dengan hukum, ya, yang menunjukkan bahwa telah sempurna Islam dengan turunnya ayat ini. Maka ikhwani fiddin, kalau begitu, tidaklah ada permasalahan yang penting dari permasalahan agama yang memberikan manfaat bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat, melainkan ada keterangan dan penjelasannya dalam syariat Islam yang mulia ini. Adalah baginda Nabi SAW telah bersabda ketika dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana suatu ketika dalam peperangan beliau memerintahkan muadzinnya untuk menyeru orang-orang agar berkumpul untuk sholat berjamaah. Lalu setelah itu, setelah sholat berjamaah, beliau menyampaikan kepada mereka sabdanya, ma min nabiyyin illa haqqan alaihi ayyadulla ummata wala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirhum min syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah ada seorang nabi melainkan wajib baginya untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang ia tahu bagi mereka dan mengingatkan umatnya dari kejelekan yang ia tahu berbahaya bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Maka saya kira nas-nas tentang cukupnya syariat, tentang sempurnanya syariat, perkara yang sangat banyak. Namun yang ingin kita ingatkan, bahwa jika demikian keyakinan setiap muslim bahwa Islam telah sempurna, syariatnya telah mencukupkan akan semua kemaslahatan dunia dan akhirat, maka adalah perkara yang sangat naif, ya, jika seorang menyangka bahwa Islam tidak menjelaskan perkara imamah, bahwa Islam tidak menjelaskan tentang perkara hakimiyah, tidak menjelaskan tentang perkara khilafah. Yang tiga perkara ini di antara perkara-perkara penting yang dia bagian dari Islam. Tetapi kelompok Irhabiyun, kelompok gerakan terorisme dan radikalisme ini ghalau fiha. Mereka bersifat berlebih-lebihan dalam perkara itu. Mereka menjadikannya sebagai syiar. Mereka menjadikannya sebagai bagian pokok dari Islam. Tentang imamah, tentang khilafah, tentang hakimiyah. Maka yang benar ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum, bahwa imamah bagian dari Islam, khilafah adalah bagian dari perkara Islam, demikian pula perkara hakimiyah adalah milik Allah, inil hukmu illa lillah. Tetapi yang kita dapatkan dari kelompok-kelompok Irhab, tidaklah mereka menumpahkan darah manusia, tidaklah mereka menghancurkan harta benda dan merusakkan bumi dan apa yang ada di atasnya, melainkan atas alasan hakimiyah, khilafah, pembentukan jamaah Islamiyah dan bentuk-bentuk perkara lainnya. Artinya mereka berlebih-lebihan dalam perkara tersebut. Ya. Sehingga mereka pun mengatakan bahwa siapapun dia, dimanapun dia berada, jika dia berada di bawah pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Islam, maka dia kafir. Mau pemerintah, mau rakyat. Mau penguasa, mau rakyat jelata. Pokoknya siapapun yang ridho dengan mereka, yang ikut, yang mendiamkan, yang tidak ikut kelompok kami, tidak melakukan pengeboman dan sebagainya, maka dia kafir. Kenapa? Karena masalah imamah. Karena masalah khilafah. Dan ini apa? Gulu dalam perkara tersebut. Ya, dan mereka menganggap, seolah-olah menganggap, bahwa sekian nama para ulama tidak pernah menjelaskan perkara Islam tadi. Tentang khilafah, imamah, dan sebagainya. Sehingga mereka lah yang merasa mendapatkan wahyu untuk mengangkat masalah ini dan mengajak para pemuda untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Paham ikhwah? Ini perkara pokok. Padahal kalau kita meyakini sekali lagi akan kesempurnaan Islam, keluasan syariatnya, keindahan yang ada dalam syariat Islam, sudah sepantasnya kita mendudukkan perkara itu pada tempatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdu bin Humaid dalam muntakhabnya, Abu Ya'la al-Mausili dalam musnadnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, ya, bersama Jibril. Maka serta-merta Jibril melihat ke atas langit. Lalu ia pun berkata, telah turun hari ini seorang malaikat yang tidaklah ia pernah turun sejak ia diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali untuk menyampaikan kepadamu perkara yang akan disampaikannya. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala turun untuk menyampaikan kepada Rasulullah s.a.w. satu perkara. Maka jika malaikat ini diturunkan untuk perkara itu, pastilah dia perkara penting. Perkara yang sangat penting. Maka ternyata malaikat itu kemudian mengatakan, Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'athani Allah. Allah mengutus aku, ya, kepadamu. Amalikan nabiyyan yaj'aluka atau abdan rasula. Apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin dijadikan sebagai seorang raja sekaligus sebagai nabi atau sebagai hamba Allah dan rasulnya? Subhanallah. Malaikat. Ya. Bukan kelompok, bukan partai, bukan individu. Tapi malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diutus oleh Allah. Maka berkatalah Jibril. Tawadha' ya Muhammad. Tawadha' lillah. Bersikap tawadhu'lah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menjawab. Ayyaj'alani abdan rasulah. Agar Allah menjadikan aku hamba Allah dan rasulnya saja. Ini jika menunjukkan satu perkara, menunjukkan kepada kita muhimmatur rusul, bahwa tujuan utama dari para rasul adalah apa? Menyampaikan risalah, menyebarkan tauhid, mengembalikan manusia kepada penyembahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bagaimana memperebutkan kekuasaan yang sekarang menjadi target dari kelompok-kelompok teror tersebut. Akan datang nanti keterangan lebih detail tentang rantai dan silsilah gerakan radikal tersebut. Ujungnya ke sana. Lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Demikian pula kita dapatkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya pula, bahwa orang-orang kafir Quraisy, kalau yang tadi di Madinah, kalau yang ini di Mekah, bahwa orang-orang kafir Quraisy datang atau mereka berkumpul dan bersepakat untuk bagaimana mereka menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mereka di nadwah mereka mengatakan, siapakah di antara kita yang lebih pandai berbicara, lebih menguasai syair, ya, tahu mengobati orang-orang yang kena sihir. Dan mereka ternyata mendapatkan tidak ada yang seperti itu kecuali Abu Walid Utbah bin Rabi'ah. Maka kemudian kata mereka, pergilah engkau kepada pemuda ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampaikan kepadanya, jelaskan kepadanya apa yang ia inginkan dengan perkara ini. Maka datanglah Abu Walid Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah. Lalu menyampaikan apa yang ia sampaikan mewakili kaumnya. Dan di antara ucapannya, wahuwa Muhammad, farraqta jama'atana, washattatta amrana, wa'idta dinana, wafadahtana fil a'rabi, atau fil arabi. Wahai Muhammad, engkau telah memperandakan jamaah dan kesatuan kami. Engkau telah menghancurkan kekuatan kami. Engkau menjelek-jelekkan agama kami. Dan engkau telah mempermalukan kami di kalangan orang-orang Arab. Sampai orang-orang Arab mengatakan bahwa sesungguhnya di kalangan orang Quraisy ada yang kena sihir. Di kalangan orang Quraisy ada orang gila. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Sungguh, engkau akan terus mengajak kepada perkara ini hingga kami akan dapatkan bahwa sebahagian kami akan berperang dengan sebahagian yang lainnya. Artinya dia mencela dakwah Rasulullah kepada tauhid. Itu intinya. Dan ia bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta khairun am Abdullah? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih baik? Kamu itu atau Abdullah? Siapa Abdullah? Ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terdiam. Wahai Muhammad, siapa yang lebih bagus? Kamu atau Abdul Muttalib? Akhirnya Nabi terdiam. Dan terus ia berbicara, mewakili kaumnya, tetapi Nabi hanya terdiam, hingga Rasulullah mengatakan, Farakta, kamu sudah selesai? Sudah selesai dari apa yang kau sampaikan? Lalu kemudian, ketika dikatakan telah selesai, silahkan kamu bicara, kalau memang engkau merasa lebih baik daripada Abdullah dan Abdul Muttalib, yang keduanya menyembah apa yang kami sembah, ayo bicara. Maka Rasulullah tidak mengucapkan kecuali membaca awal dari surah Fussilat. Hamim tanzilu minar rahmanir rahim. Sampai beliau sebutkan ayat yang ke-13. Ya, fa in a'radu, dan bahwa jika mereka berpaling, maka faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud. Allah berfirman yang artinya, dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, sungguh aku memberikan kalian peringatan akan sa'iqah, akan azab, suara yang menggelegar, yang menghancurkan kaum Samud dan Ad. Kaum Ad dan Samud. Maka ketika itulah kita dapatkan bagaimana Rasulullah tegas dan tegak dengan dakwah tauhidnya. Dan disebutkan dalam riwayat hadis ini, kisah ini, bahwa Abu Walid Utbah bin Rabi'ah menawarkan bahwa jika engkau in kunta turida hajah, jika engkau inginkan kekayaan wahai Muhammad, jama'ta lana amwala, jama'ta laka amwalana, kami akan kumpulkan harta kami. Jadi orang terkaya. Ya. In kunta turida ba'lan, kalau kau ingin pasangan, zawajnaka asyran, kami nikahkan kamu dengan 10 wanita dari kami. Mereka tawarkan. Dan di antara yang mereka tawarkan dalam riwayat yang lain, in kunta turida mulkan, jika engkau ingin kekuasaan, kedudukan, malaknaka, kami akan jadikan engkau pemimpin kami, raja kami. Ya. Ya. Maka ini masalah imamah, masalah khilafah. Ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi menerimanya? Dengan meninggalkan dakwah tauhid? Tidak. Maka ini ikhwani fillah, keterangan yang menunjukkan kepada kita, maka mustahil syariat mendiamkan perkara imamah, perkara khilafah, perkara hakimiyah ini dan tidak menjelaskannya. Tetapi Islam menempatkan itu pada tempat yang proporsional, pada tempat yang sesuai dengannya. Perkara tadi perkara yang penting. Tapi tahukah kita bahwa khilafah sejak zaman dari Imam Ahmad bin Hanbal dan sebelumnya telah terbagi kekuasaan dari wilayah kaum muslimin menjadi dua khalifah bahkan tiga. Paham ya? Dan tidak pernah dengarkan dari zaman mereka sampai zaman para ulama berikutnya yang menyuruh untuk menyatukan di bawah satu khilafah. Dan adalah Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menegaskan bahwa apa yang datang dalam nas-nas tentang kewajiban membaiat pemimpin muslim, ya, yang dia asalnya untuk khalifah, untuk imamatul uzma, ketika karena kesalahan kaum muslimin hingga terpecahlah kaum muslimin dalam pemerintahan-pemerintahan yang kecil, dalam wilayah-wilayah yang kecil, ketika berjauhan wilayah kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya, maka terbagilah kekuasaan. Maka beliau mengatakan, masing-masing penguasa muslim. Halo, assalamualaikum. Dan masyarakat taat dan patuh kepemimpin mereka sesuai dengan hasil dari keadaan tersebut. Dan menyelisih perkara ini adalah perkara yang menyelisih akal yang sehat. Orang yang menyuruh kepada khilafah tadi, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk kemudian menggobarkan kerusuhan, pemberontakan, dan tidak mereka membangun keyakinan mereka kecuali bahwa pemerintah yang ada sekarang, apapun dia, bahkan sekalipun itu negara Saudi, pemerintahan yang tidak syar'i, pemerintahan yang kafir bahkan, yang setiap muslim wajib memberontak darinya. Itu kata mereka. Kesana ujungnya. Dengan mengatakan bahwa khilafah yang syar'i adalah khilafah. Ini. Dengannya kita memahami. Mengapa pemerintah kita menetapkan sebuah kelompok yang menjadikan perkara khilafah sebagai syiar, slogan mereka sebagai kelompok yang terlarang. Paham ya? Yang mungkin kita dapatkan bahwa sebagian orang membela. Bahkan orang yang dikatakan memiliki pemahaman agama. Yusyaru ilahi bin banan. Ditokohkan. Oh, tidak, mereka bagus, punya tujuan. Paham ya? Apalagi dai-dai yang memang mencari popularitas. Kondang. Ya tinggal bela mereka. Naik namanya. Mereka lalai. Bahwa perkara khilafah tadi yang dia hak dalam Islam. Tetapi sekali lagi penerapannya bukan pada saat sekarang ini. Ketika telah terpecahnya kaum muslim dan wilayah-wilayah yang ada. Dan bagaimana para ulama menempatkan bahwa pemerintah muslim yang ada sekarang ini menduduki kedudukan khilafah tersebut. Ya? Demi terselenggaranya pemerintahan yang sehat dan keadilan dan terjaganya darah kaum muslimin dan tidak berkobarnya pemberontakan dari kalangan orang-orang yang bodoh dan jahil. Ini tujuannya. Ya, ini perlu dipahami oleh kita kaum muslimin. Ya, karena sebagian dari kita menganggap kelompok itu dizalimi. Kelompok itu didiskreditkan. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Padahal ini permasalahannya. Akan datang nanti silsilah yang menunjukkan kualitas hubungan yang erat. Maka ini perkara pertama dari 6 perkara yang intinya ikhwani fiddin azina Allah alaikum, bahwa sekali lagi Islam syariat yang sempurna, ya, syariatnya menyeluruh dan paripurna dan tidak menyesatkan suatu perkara dari perkara yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, melainkan syariat datang dengan penjelasan baginya. Di antara perkara tadi, perkara apa ya ikhwan fillah? Imamah, khilafah, dan al-hakimiyah. 3 mainan yang dipakai oleh kelompok-kelompok radikal tadi. Ya? Yang dengannya mereka memutar balikkan ayat-ayat dan dalil-dalil dan menerjemahkannya dengan tafsir politik. Akan datang nanti insyaAllah. Baik, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, sikap tengah. Wasatiyatul Islam, sikap moderat Islam, ya, dan keadilannya, serta penentangannya terhadap sikap radikal dan teroris. Islam terkenal dengan apa? Wasatiyahnya, pertengahannya, sikap moderatnya. Dan ini perkara yang diakui oleh orang-orang kafir sebelum kaum muslimin sendiri. Kan begitu ya? Keadilannya bagaimana dari jam itu? Kita harapkan dari Islam, di mana Islam mengajarkan seseorang itu bersikap baik dan santun kepada manusia siapapun dia. Ya, kita dapatkan bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari didapatkan oleh seorang tabi'in bersama berboncengan dengan budaknya. Dan ia memakai pakaian yang persis sama dengan pakaian dari budaknya. Ditanya, siapa ini? Disangka teman. Ternyata budaknya. Loh, kok budak? Ini mirip nih. Sama pakaiannya. Kenapa begini? Ibu menceritakan kejadian di mana dia pernah diperingatkan oleh Rasulullah. Ketika ada kesalahan dari budaknya, maka ia mencela budaknya dengan menyebutkan keturunannya. Dari anaknya si Fulanah. Dari orang-orang Afrika. Dan Nabi yang mendengar perkara itu malah mengingatkannya. Ayyartahu bi ummihi, engkau mengejek dia dengan menyebutkan ibunya. Innaka mru'un fika jahiliyah, engkau seseorang yang punya sifat jahiliyah, membeda-bedakan manusia, ya, menjadikan dirimu lebih baik daripada yang lainnya. Kemudian Nabi menyebutkan tuntunan bagaimana Seorang wajib berbuat baik meskipun kepada budak dan hamba sahaya yang dia adalah hartanya. Bagaimana lagi dengan saudaranya? Bagaimana lagi dengan orang tuanya? Bagaimana lagi dengan sahabat-sahabatnya? Jelas ya? Itu sekumit daripada bentuk wasatiyah Islam. Kalau kita ingin menguraikan bentuk keadilan Islam, mudaratnya Islam, sikap penahnya Islam, saya ingatkan tadi, bahwa golongan non-muslim mengakui itu sebelum kaum muslimin. Lalu lihatlah kemudian keadaan kelompok-kelompok yang melakukan peledakan, penghancuran dan sebagainya. Ketika mereka melakukan peledakan, bukan hanya mereka meledakkan di negeri kafir, tapi di negeri muslim. Bahkan mereka menyatakan bahwa wajib untuk kita memulai dengan negeri muslim sebelum negeri kafir. Ya? Kemudian mereka ketika diingatkan akan apa yang timbul dari korban jiwa, kerusakan harta benda di negeri-negeri Islam, apa jawab mereka? Mereka mengatakan itu resiko perjuangan. Mereka tidak mengingkari. Mereka diam. Mereka ikut terlibat. Maka resiko itu jika mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin secara keseluruhan. Lihatlah. Ya, maka ikhwan fil din, ini sifat gulu. Adalah syariat Islam melarang kita untuk bahkan menumpahkan darah seorang zimmi. Seorang yang non-muslim tapi berdiam di negeri muslim. Lihat. Adalah dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga dan menghormati utusan dan delegasi. Delegasi, utusan yang dikirim. Rasul, Nabi mengirimkan utusan kepada raja-raja yang ada di sekelilingnya. Demikian pula para raja itu mengirim utusan kepada Nabi SAW. Bahkan seperti kisah Musaylam al-Kadzab, orang yang mengaku Nabi, mengirim utusan kepada Nabi SAW. Maka dikatakan oleh Rasulullah, seandainya engkau bukan utusan, sudah aku bunuh engkau. Ketika utusan, karena dia beriman kepada Nabi palsu, kan gitu ya, kafir, keluar dari Islam. Tetapi tidak boleh dibunuh, kenapa? Karena dia utusan, delegasi, datang ke wilayah kaum muslimin sebagai perwakilan. Lalu apa yang terdapatkan dengan mereka, golongan mereka? Mendapatkan semua zimmi halal darahnya, na'udzubillah. Sehingga mereka melakukan peledakan di mana? Di kerutaan. Kerutaannya kan? Meledakkan kerutaan. Sekarang, para duta besar dari negara-negara sekalipun dari negara kafir, itu utusan atau bukan? Delegasi atau bukan? Rasul, utusan, perwakilan. Mereka masuk ke negeri muslim dengan jaminan keamanan. Maka membunuh mereka adalah menumpahkan darah apa yang diharamkan dalam syariat. Tapi ingat, justru mereka menjadikan target utama. Bahkan ketika tokoh-tokoh radikal ini ditangkap di negeri Saudi Arabia. Tanya, ini kan negara Saudi. Kok kalian buat peledakan, pengeboman? Apa jawab mereka? Kami sengaja melakukannya. Karena pemerintahnya telah kafir, masyarakatnya kafir, dan agar kemudian orang-orang kafir datang ke Arab Saudi, sehingga orang-orang kafir ini berada dalam jarak sasaran panah kami. Maksudnya jarak sasaran artinya bahwa orang kafir tadi datang ke negeri muslim, sehingga mudah mereka berhadapan dengan orang kafir tersebut. Subhanallah. Mana syariat Islam untuk kita tidak mengharapkan terjadinya musibah? Adalah Nabi berangkat bersama para sahabatnya untuk berperang melawan orang-orang kafir. Lalu beliau berkata, La tatamannau liqa'al adui. Jangan kalian berharap ketemu musuh. Kenapa? Belum tentu kita tabah menghadapi musuh dan peperangan itu. Belum tentu. Boleh jadi kita pertama yang lari terdirit-dirit. Kan begitu? Ini ujian keimanan, bukan perkara permainan. Tapi mereka menantang. Nah, jadi biar datang, biar negeri-negeri Muslim ditanya oleh kekuatan kafir dan korbannya sudah ada. Mana itu? Afghanistan, Irak. Datang pasukan-pasukan ya untuk menghancurkan mereka, dan mana sekarang mereka? Datang orang-orang kafir ini hilang. Tak tentu rimbanya. Mereka berbuat kerusakan untuk menjerumuskan kaum muslimin ke dalam kehancuran. Na'udzubillah. Kenapa? Mereka tidak punya wasatiyah, tidak bersikap tengah. Dan asalnya satu tentu saja, ketidaktahuan mereka akan syariat. Maka itu ikhwan fillah, dan kita tutup poin ini dengan menyebutkan 4 poin yang lainnya, ya. Sebelum untuk kemudian beristirahat dan kita lanjutkan dengan dampak buruk dari tindakan teror itu. Maka saya ingatkan ikhwan fillah, yang pertama kesempurnaan Islam dan keluasannya. Ini poin-poin penting dari poin prinsip dasar Islam yang sekaligus menunjukkan akan keindahan Islam. Yang bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh gerakan-gerakan teror tersebut. Pertama tadi kesempurnaan Islam dan keluasannya. Kedua, sikap tengah dan keadilan Islam. Ketiga, penjagaan terhadap keamanan dan ketenangan. Ya, seandainya kita ingin sebutkan dari dalilnya sangat banyak. Yang terakhir Rasulullah, ya, qad aslama man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat al-dunya bihadzihi. Barang siapa yang bangun pagi hari aman dia dalam jiwanya, kemudian sehat jasmaninya dan ada makanannya hari itu, maka seolah-olah dunia telah terhampar di hadapannya. Menunjukkan bahwa keamanan dia terap perkara pokok dan sendi pokok kehidupan manusia. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah bagi negeri Mekah, yang pertama dia minta adalah agar Allah menjadikan Mekah kota yang aman, keamanan, dan terorisme menafikan itu. Jadi itu yang ketiga, penjagaan kepada keamanan dan ketenangan. Yang keempat, pemulihan syariat terhadap jiwa manusia. Pemulihan syariat terhadap jiwa manusia. Allah mengatakan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Surah Al-Isra ayat 70. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa sungguh aku telah memuliakan Bani Adam. Bukan kaum muslimin. Bani Adam. Anak turun Adam. Yang muslim maupun kafir semua itu mulia. Jenis manusia diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah dari jenis makhluk yang lainnya. Tentu saja umat Islam, orang yang bertakwa, orang-orang beriman, lebih tinggi lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah sekarang, apakah ada pemuliaan itu pada golongan tersebut? Orang disembelih dengan pisau berkarat. Dibunuh dengan cara dicincang. Apakah itu rahmat? Penghormatan kepada hakikat manusia? Tidak. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-5, perintah syariat untuk melakukan perbuatan kebajikan dan perbaikan. Perintah syariat untuk melakukan perbuatan kebaikan, kebajikan dan perbaikan. Ya. Serta larangan dari perbuatan keji dan kemungkaran. Coba cek sekarang. Ya, disandingkan, dibandingkan keadaan orang-orang yang melakukan gerakan teroris dan radikal tersebut dengan kaidah ini. Ini kaidah Islam. Ya, dan dari syariat sangat banyak tentangnya. Tentu berbeda sama sekali. Dan yang terakhir, perhatian syariat Islam terhadap maqasid syariah. Islam memperhatikan tujuan-tujuan syariat yang mulia dan mempertimbangkan dampak dari suatu perbuatan. Tidaklah kencing badui di masjid. Masjid apa itu? Bukan masjid agung, bukan masjid raya Inrekal yang dikencingi. Masjid Nabawi yang ibadah di sana berlipat-lipat. Terutamanya kan gitu ya? Dikencingi oleh seorang badui. Apa yang terjadi? Nabi melarang para sahabat ketika akan mengingkari sang Baduy dengan pengingkaran yang keras. Dahu, kata Nabi, biarkan dia. Hingga selesai dari kencingnya, oh Nabi perintahkan untuk menyiram air ke tempat kencing tersebut, lalu kemudian dinasihati dengan baik. Mempertimbangkan dampak dari perbuatan. Paham ya? Ini. Ya? Bahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, لا تسبوا الذين يدعون الله من لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Janganlah kalian mencela ya sembahan orang-orang menyembah selain Allah hingga mereka menyumpahi Allah, menjelek-jelekkan Allah karena permusuhan tanpa ilmu. Sangat banyak dari syariat yang menunjukkan tentang hal ini, mempertimbangkan kaidah syariat, bukan sekedar berbuat lalu mengatakan itu tanggung sendiri, itu nanti dipikirkan. Tidak, pikirkan dulu dampak dari perbuatan kita. Ini kaidah syariat yang penting, ya. Dan dengannya kita menutup pertemuan kita insyaallah taala untuk istirahat sejenak, dan selanjutnya kita akan masuk pada poin yang kedua, dampak buruk dari tindakan terorisme ini pun akan cepat nantinya, dan yang paling penting adalah rantai dari rantai terorisme ini agar kita waspada serta kaitan antara terorisme dan radikalisme masa kini dengan radikalisme dan terorisme masa lalu. Saya kira ini ikhwan fil din. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin ولآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. الحمد لله، kita majukan kembali materi kita pada daurah kali ini yang bertema katakan tidak untuk radikalisme dan terorisme. Dan pada kesempatan pertemuan kita yang berikutnya ini akan kami ingatkan pada poin yang kedua dari pembahasan kita, yaitu dampak buruk terorisme dan radikalisme. Dan tentu saja tentang dampak buruk dari terorisme dan radikalisme, dia adalah perkara yang sangat terang dan jelas, dan semua kita menjadi saksi akan apa yang kita dapatkan dari dampak buruk tersebut. Oleh karena itu, kami hanya akan membacakan poin-poin yang kami sebutkan dalam makalah kita, yang dia adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudai hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Taisir Al-Awwahhab fi mukhalafatin. Naam. Dalam kitab beliau Taisir Al-Wahhab fi ilaji zahiratil irhab ala dhu'il kitab was sunnah. Taisir Al-Wahhab di ilaji zahiratil irhab ala dhu'i al-kitab wa sunnah. Di mana beliau menyebutkan 7 dari dampak buruk terorisme dan radikalisme, yang mana telah seperti yang kita sebutkan, tentunya tidak perlu lagi untuk menyebutkan bukti-bukti dari ketujuh perkara tersebut. Karena sangat banyaknya kita mengetahui perkara itu. Maka di antara dampak buruk dari terorisme adalah yang pertama, tercorengnya keindahan Islam dan kemuliaan Islam. Tercorengnya keindahan dan kemuliaan Islam. Ya. Seperti yang kita rasakan, bagaimana keadaan sebahagian kaum muslimin, secara khusus yang mereka hidup di wilayah-wilayah yang kaum muslimin adalah minoritas, maka mereka pun ikut menjadi korban dari tindakan terorisme ini. Dari sisi kecurigaan pemerintah setempat, dari perlakuan pemerintah setempat terhadap setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai seorang Muslim. Seperti apa yang terjadi di daerah Cina misalnya, dari beberapa etnis atau suku-suku Islam yang mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa dari pemerintah Cina. Hanya karena mereka menyebutkan dirinya sebagai seorang Muslim. Maka ini tentunya dampak buruk dari tindakan terorisme. Kenapa? Karena ketika Islam ditampakkan dengan wajah seperti itu, maka kita dapatkan sebagian orang-orang yang tidak memahami betul hakikat Islam menuduh setiap Muslim adalah teroris. Setiap Muslim adalah radikalis. Paham ya? Maka ini satu perkara. Yang pertama tadi, mencoreng keindahan dan kemuliaan Islam. Yang kedua, tertumpahnya darah. Dan ini memang target dari tindakan radikal dan teror itu sendiri. Maka tidak terbilang berapa jumlah darah yang tertumpah. Jika dikatakan bahwa darah yang tertumpah itu adalah darah dari orang-orang non-muslim, ya, di negeri yang terjadi peperangan antara Islam dan kaum kafir, maka mungkin tidak akan dipermasalahkan. Tetapi yang terjadi itu adalah tidak hanya tertumpahnya darah-darah non-muslim, bahkan berapa banyak terjadi darah kaum muslimin yang tertumpah dari anak-anak maupun wanita. Ya, orang-orang yang telah kita ketahui terjaganya darah mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Hajjatul Wada dan bertanya kepada para sahabatnya dalam khutbah tersebut, ayu yaumin hada, hari apakah ini? Kemudian ayu syahrin hada, bulan apakah ini? Dan beliau mengatakan, di ayu makanin hada, di manakah ini? Maka beliau bertanya tentang tiga perkara yang jawabannya jelas. Tetapi para sahabat terdiam setiap kali Nabi mengajak menanyakan perkara tersebut, karena mereka mengatakan, kami khawatir Rasulullah SAW akan mengganti namanya dengan nama yang lainnya, harinya, bulannya maupun tempatnya. Maka mereka terdiam hingga Nabi mengatakan, bukankah hari ini hari Jumat, bukankah ini bulan Dzulhijjah, bukankah ini di tanah yang haram? Lalu mengingatkan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Allah, lihatlah begitu kuatnya pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehormatan darah setiap muslim, hingga beliau mengingatkan tentang hari, bulan dan tempat beliau menyampaikan peringatannya. Beliau berkata, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk ditumpahkan di antara kalian, seperti haramnya hari ini, haramnya bulan ini, haramnya tempat ini, tanah haram. Ya, maka lihat dari ikhwan fillah bagaimana apa yang terjadi dari korban gerakan terorisme dan radikalisme ini, dari tertumpahnya darah. Ya, darah orang-orang yang terjaga darahnya dengan ketentuan syariat. Ya. Kemudian yang ketiga, hilangnya stabilitas keamanan dan ketenteraman. Kita sebutkan bahwa ini berkaitan dengan apa yang telah kita sebutkan dari kaidah-kaidah dasar Islam serta keterangan yang menunjukkan akan kesempurnaan dan keindahan Islam, penjagaan kepada keamanan dan ketertiban. Ya, dan oleh karena itu para ulama dalam pembahasan mereka tentang masalah siyasah syar'iyyah, politik sesuai dengan syariat, mereka menegaskan tentang tidak bolehnya, haramnya memberontak dari penguasa muslim wa in jaru wa dhalab, sekalipun mereka itu menyimpang, sekalipun mereka itu berbuat zalim. Kenapa? Demi menjaga keamanan, menjaga ketertiban, agar tidak terjadi huru-hara. Seperti kata Al-Hafidz, litazkiri dahma wa hifzan lid-dima, dalam rangka untuk membuat orang-orang jahil tidak mengambil kesempatan dengan berbuat keonaran. Karena begitulah orang-orang yang jahat senangnya memancing di air yang keruh. Jika ada keributan, maka pasti di situ akan ada orang-orang jelek yang terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena ketika airnya keruh, tidak akan terlihat siapa yang berbuat keonaran. Dan ini yang mereka inginkan. Ya? Maka tujuannya, seperti Al-Hafidz, adalah untuk menenangkan orang-orang jahil. Dan untuk kemudian terjaga darah-darah yang harusnya terjaga. Dan masyhur dari mauqif Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika datang para ulama dari Baghdad mengajukan kepada beliau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala untuk mengumumkan pemberontakan dari penguasa yang ada ketika itu, maka beliau menolak. Hingga para ulama Baghdad mengatakan, ya Imam Ahmad, ala tara ma nahnu fihi? Wahai Imam Ahmad, tidakkah engkau melihat keadaan kita sekarang ini? Para ulama ditangkapi, ya, ditanya bagaimana sikapnya terhadap Al-Quran. Jika mereka mengatakan Al-Quran itu kalamullah, mereka ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh. Karena ketika itu ada pembisik-pembisik yang jelek, ahlul bid'ah dan kebatilan yang bersama penguasa. Maka mereka, ulama Baghdad mengatakan, tidakkah engkau melihat apa yang ada pada kami dari fitnah sekarang ini? Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala? Naam, kata beliau, kita sekarang dalam fitnah. Tapi fitnah ini, kata beliau, fitnatun khasah. Fitnah yang khusus yang dialami hanya oleh para ulama. Tidak dengan masyarakat awam. Dan kalau kita memberontak dari penguasa muslim, kata beliau, yang terjadi adalah fitnah amah. Fitnah yang besar akan mengenai fitnah tersebut setiap orang. Siapapun akan terlibat di dalamnya. Akan terjadi kekacauan dan huru hara. Maka lihatlah bagaimana penjagaan para ulama Islam akan keamanan, ketertiban, dan stabilitas. Paham ya? Maka lihatlah kemudian apa yang terjadi dengan gerakan teroris dan ya radikalisme itu. Maka hilangnya stabilitas keamanan dan ketenteraman ini adalah perkara yang terang dan jelas. Ya? Dan tidaklah apa yang dialami sebagian saudara kita di belahan bumi yang lainnya di negeri-negeri Arab, melainkan bahagian dari dampak tindakan teroris tersebut. Ya Allah musta'an. Selanjutnya, dari dampak buruk adalah hancurnya fasilitas perkantoran dan perumahan, serta rusaknya harta benda dan fasilitas umum yang lainnya. Ya? Kekacauan. Ya? Sehingga kita dapatkan bagaimana yang menjadi target-target mereka adalah kantor-kantor pemerintahan. Bahkan mereka sengaja untuk menyerang tempat-tempat berkumpulnya massa atau masyarakat, ruang publik namanya, hanya untuk menginginkan supaya korban yang terjadi semakin besar. Ya? Maka ini kerusakannya. Selanjutnya, memalingkan umat dari dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang pokok dan utama. Menjauhkan umat, ya, dan memalingkan mereka dari perkara-perkara pokok dan yang utama. Apa perkara pokok dan utama? Dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara pokok yang utama? Dakwah kepada tauhid. Ya. Kemudian menjelaskan akan keindahan Islam dan kesempurnaannya. Mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Ini dari perkara-perkara pokok dalam Islam. Dan kita dapatkan dalam nas-nas syariat keterangan ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan ataupun Raja Najasyi bertanya kepada Amr bin Al-As, ya, tentang apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapatkan mereka semua menyebutkan bahwa pokok yang utama dan pertama adalah tauhid. Ya. Kemudian mengingatkan kepada sedekah, kepada silah, menyambung hubungan kekerabatan, ya. Ifaf, penjagaan kepada kehormatan. Yang semua adalah perkara-perkara yang merupakan perkara pokok dan utama dalam Islam. Ya. Maka ketika muncul gerakan terorisme ini, maka pembicaraan mereka tidak keluar dari permasalahan al-hukmu bighairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain hukum Allah. Dengannya mereka mengkafirkan umat seluruhnya. Dan mereka menjadikan semua negeri, bahkan negeri Islam, sebagai darul kufrin, sebagai negeri kafir. Karena itu hati-hati dari apa yang sekarang berhembus, ditebarkan, sedang marah di media sosial tentang disebut apakah negeri kita ini. Dar apa? Darul harbi? Tempat peperangan? Darul Islam atau darul apa? Ini bahagian dari strategi mereka dalam menyusutkan pemahaman untuk membuat kita mengatakan darul Islam hanyalah darul khilafah. Darul Islam itu hanya darul negeri yang tegak padanya khilafah. Dan karena khilafah tidak ada, berarti ada negeri Islam. Itu ujungnya nanti. Untuk kita mengkafirkan semua negeri dengan pemerintah dan rakyatnya. Paham ikhwah? Ini perkara yang penting. Maka kita dipalingkan dari apa yang menjadi perkara pokok. Lihatlah Nabiullah Musa alaihissalam ketika menghadapi kesewenang-wenangan Fir'aun, ya, ketika menghadapi kezaliman dan penindasan dari Fir'aun dan sukunya, apakah kemudian beliau, ya, memperjuangkan hak-hak Bani Israel dengan gerakan-gerakan radikal dan terorisme? Atau beliau justru berdakwah kepada tauhid? Tauhid. Ya, maka lihat, itu yang pertama. Firman Allah SWT, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ya, perkara-perkara ini perkara yang tersebut tadi bahwa diketahui oleh Iqarun Qadabah, oleh murid-murid yang kecil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi para ulama. Tetapi kemudian dikaburkan, apalagi di kalangan masyarakat awam, dikaburkan dengan isu-isu yang tidak penting tadi untuk kemudian mereka inginkan dibaliknya agenda besar. Apa tadi? Menumpahkan darah kaum muslim, menghalalkan negeri-negeri mereka dan menjadikan negeri mereka negeri kafir, negeri tempat peperangan dan sebagainya. Ya. Maka ikhwan fil din, kemudian yang berikutnya dari dampak buruk adalah menghambat pertentangan dakwah dan mempersempit ruang gerak usaha-usaha perbaikan. Ya. Itu terdapatkan bagaimana dakwah dijegal, dakwah menjadi terhambat, tingkat kecurigaan masyarakat yang tinggi terhadap setiap yang berbau Islam, ya, khususnya di negeri-negeri non-Muslim, ya, maka ini menghambat. Bahkan terkadang ketika sebahagian kaum Muslimin ingin untuk ikut terlibat, bahkan mencurahkan segenap usaha mereka untuk membantu atas apa yang terjadi dari musibah, maka sebagian mata memandang dengan pandangan curiga. Oh, hati-hati. Mau menyebarkan pemahaman radikal nih. Paham ya? Pernah tidak? Ya? Maka ini dampak buruk dari radikalisme. Dan yang terakhir, membuka jalan bagi musuh-musuh Islam, orang-orang yang memang memiliki niat tidak terhadap Islam, untuk kemudian mereka melakukan tindakan pelecehan kepada ajaran-ajaran Islam, dan bahkan pelecehan kepada kaum muslimin. Seperti yang terjadi sebagian negara-negara akhir, dengan adanya lomba karikatur dan sebagainya, yang dia tentu saja menyinggung akidah umat Islam. Kenapa mereka berani? Karena mereka menganggap ini bagian dari besar tiga kekufuran mereka. Mereka ingin menjadi membuat atau menanamkan kebencian umat Islam semakin besar. Ya, boleh jadi sebagian dari mereka untuk memancing, ya, reaksi dari umat Islam. Ya, maka ini tentu saja dampak buruk dari terorisme. Baik, ikhwan fillah, jika ini diketahui dan disebutkan bahwa bukti-bukti konkret dari dampak buruk tindakan radikal dan terorisme ini ada di hadapan kita, dan tentu saja tidak mampu kita untuk menghitungnya, yang bisa kita hanyalah mengurut dada saja dan memohon kepada Allah SWT penjagaan agar kemudian apa yang terjadi dari perkara-perkara seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Amin rabbal alamin. Nah, selanjutnya kalau begitu, kita sampai kepada Baitul Qasim, tujuan utama dari pemahaman kita dalam daurah kali ini, yaitu memahami silsilah rantai dan jaringan terorisme radikalisme global. Ya, ketahuilah bahwa apa yang terjadi dari gerakan radikal, tindakan terorisme, tidak terjadi spontan. Tidak terjadi spontan. Dia adalah perkara yang telah dibangun, disusun secara sistematis. Ya? Dan bahwa dia telah memasuki fase dan tahapan-tahapan sebelumnya. Dan seperti yang kita ingatkan di awal pembahasan, bahwa Irhab al-Hissi, bentuk praktek gerakan radikal, tindakan terorisme, tidak akan terlahir tanpa adanya Irhab al-Fikri, tanpa adanya tindakan teror dan radikal dalam pemahaman dan pemikiran. Maka inilah tangganya. Oleh karena itu, seorang Syekh Ibrahim bin Saleh Al-Muhaimin membuat atau mengarang sebuah kitab Al-Qisatul Kamilah, kisah lengkap li khawarij aslina, tentang kelompok khawarij pada masa kini, yaitu kelompok Al-Qaeda, Daesh, ISIS, dan yang semisal dengannya. Kalau di Indonesia ada nama lainnya. Ya, di Indonesia ada nama lainnya juga kan gitu ya. Ya. Menamakan diri dengan Sarung Tauhid atau apa namanya. Ya. Yang jelas mereka sewarna. Satu tipe, sama pola pemikirannya. Nah, Syekh Ibrahim bin Saleh Al-Muhaimi asalnya membuat risalah magister tentang perkara ini. Judulnya Manhajul Istidlal Indal Khawarij Fi Asril Hadir, metode pendalilan di kalangan khawarij pada masa kini. Arbun wa Naqdun, 4 jilid. Ya, yang kemudian setelah itu beliau meringkas dalam kitab kita ini sekarang, Al-Qisatul Kamilah, yang kami banyak menyerap materi dari kitab ini, di mana penulisnya hafizahullah ta'ala mengumpulkan dan mempelajari lebih dari 2000 buku, risalah, makalah dari kelompok atau tokoh-tokoh Khawarij ini. Bahkan beliau mewawancarai langsung beberapa tokoh mereka. Tokoh-tokoh ISIS, Al-Qaeda dan semisalnya. Beliau wawancarai langsung untuk mendapatkan apa inti pemikiran mereka. Di mana letak pokok penyimpangan mereka. Lalu beliau mengeluarkan kitab yang pertama tadi, ya, Risalah Magister, yang kemudian sekarang ada dalam bentuk yang lebih ringkas, yang tadi itu 4 jilid, ini 1 jilid saja. Ya, subhanallah, diungkapkan di sini perkara tersebut. Dan beliau setelah istiqra, tengah yang luas terhadap buku-buku karangan mereka, sampai pada satu kesimpulan yang penting. Sesungguhnya kesimpulan ini telah diisyaratkan oleh para ulama kita sejak dahulu, ya, dengan apa yang mereka uraikan dalam buku-buku mereka. Di antaranya Syekh Rabi bin Hadi Al-Wada'i dan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Di antaranya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab Al-Irhab, pada Syekh Rabi dalam kitabnya Manhajul Anbiya Kitab Al-Allah Fihi Al-Hikmat Wal-Aql. Mereka telah menguraikan perkara-perkara seperti itu. Ya, hanya saja dia masih dalam bentuk keterangan-keterangan yang lepas begitu. Dalam bentuk bantahan dalam suatu pemikiran yang menyimpang, ya, secara bersendiri ataupun dalam bentuk yang tersusupkan dalam materi-materi pembahasan beliau. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala di antara para ulama yang banyak menulis tentang penyimpangan Sayyid Qutb. Nah, datanglah kemudian penulis kita ini, Syekh Ibrahim bin Shalih Al-Muhaimiri, dan beliau mengklasifikasikan dengan teratur, menyusun tahapan tingkat pemahaman radikal dan terorisme itu dan akarnya. Dan beliau sampai kesimpulan bahwa tahapan gerakan radikalisme modern, kelompok-kelompok Irhab tersebut dibagi menjadi 3 tahapan. Ya. Tahapan yang pertama adalah tahapan yang dia merupakan dasar-dasar untuk gerakan berikutnya. Dasar-dasar untuk tahapan selanjutnya. Apa itu? Kami menamakannya tafsir yang menyimpang dan radikal terhadap Islam. Tafsir yang menyimpang dan radikal terhadap Islam. Itu tahapan yang pertama. Tentu saja dalam tahapan yang pertama ini belum ada bentuk tindakan, belum ada. Karena masih peletakan pemikiran. Ya. Tetapi yang terjadi adalah bahwa nas-nas syariat, keterangan-keterangan syariat, keterangan-keterangan agama yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan para ulama Islam, mereka pelintirkan. Mereka belokkan maknanya dan mereka bawa kepada satu titik yang darinya terjadi apa yang disebut kami tindakan radikal tersebut. Apa itu? Apa yang disebut dengan tauhid hakimiyah. Ini dia tahapan yang pertama. Ya. Siapa tokoh dalam tahapan ini? Beliau menyebutkan 2 orang. Yang pertama adalah Abu Al-A'la Al-Maududi. Seorang ulama asalnya dari India, beliau. Kemudian menjadi pendiri negara Pakistan. Dan di Pakistan ada namanya Jami Al-Maududi. Beliau pendiri dari kelompok yang bernama Jamaah Islamiyah Al-Pakistaniyah. Ya, kelompok Jamaah Islam Pakistan. Itu Abu Al-A'la Al-Maududi. Ya. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua, tokoh yang mengambil buah pikir dari tokoh yang pertama. Namun dialah yang menjadi penyebar dari pemahaman tersebut. Darinya tersebar kemana-mana. Termasuk melakukan pengkaderan. Dia adalah yang tadi disebutkan Sayyid Qutb. Ini tokoh, 2 tokoh pokok dari tahapan yang pertama. Ya. Nah, adapun buku-buku yang bermuatan kepada apa yang disebutkan sebagai cikal bakal gerakan radikal dan terorisme, ada beberapa, ya, di antaranya kitab Nadhariyah Al-Islam As-Siyasiyah, pandangan politik Islam, Abu'l-A'la Al-Muluni, ya. Kemudian Al-Mustalahat Al-Arba'ah fil Quran, empat istilah dalam Al-Quran. Ini buku dari Abu'l-A'la Al-Muluni. Empat istilah dalam Al-Quran, yang dimaksud adalah istilah ilah, rob, din, ibadah. Yang ini asalnya dari istilah yang syar'i kan? Al-ilah, ar-rab, ad-din, agama, dan al-ibadah. Kalimat-kalimat syar'i. Tapi semuanya dipelintir kepada satu muara. Itu apa? Tauhid hakimiyah. Yang dengannya, Abu'l-A'la mengatakan, bahwa asasul asas, wa qa'idul qawa'id, bahwa pokok-pokok dalam Islam bukan tauhid, tapi tegaknya kekuasaan Allah SWT di muka bumi. Kaitannya kepada kekuasaan. Kemudian ditafsirkanlah kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, dipalingkan semua ke arah tujuannya adalah untuk membangun kekuasaan di bawah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Padanya kesana semua. Ini tafsir yang keliru. Ya? Dan telah membantahnya Syekh Rabi' bin Hadi al-Madhhab Khalid hafizahullah ta'ala dalam kitab Manhajul Anbiya' fi Da'wah ila Allah fi al-Himmah wa al-Aql, membantah dengan baik dan mengupas satu persatu perkara tersebut. Ya? Dan dalam buku-buku beliau yang lainnya tentang celaan kepada Said Kutub. Jadi intinya buku ini Al-Mustalah Al-Arba' fil Quran ini dipegang oleh setiap gerakan-gerakan radikal yang berikutnya. Dan kemudian ya, sebagian mereka sampai bahkan datang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah meminta untuk Syekh Al-Albani meneliti kitab Al-Mustalah Al-Arba' di tahrij hadis-hadisnya, dikeluarkan hadis-hadisnya. Dan ini memang di awal Syekh Al-Bani berdakwah di Urdun, ya, banyak dari murid-murid beliau adalah dari kelompok Ikhwan Muslimin. Ya, sampai kemudian keluar karar dari tokoh Ikhwan Muslimin, itu Abdullah Azam, tokoh Ikhwan Muslimin yang ikut berjihad di Afghan, ya, dan darinya muncul gerakan-gerakan seperti ini. Ya. Ini memberikan peringatan dan larangan untuk menghadiri majelis Syekh Al-Albani. Karena Syekh Al-Albani getol sangat kuat meluruskan para pemuda dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Dengan manhaj beliau terkenal, at-tasfiyah wa tarbiyah, yang tidak lain dia adalah manhajnya para ulama sebelum beliau dan manhajnya salafus soleh. At-tasfiyah wa tarbiyah. Membersihkan Islam dari apa yang bukan darinya dan mendidik kaum muslimin dan abna'ul muslimin di atas Islam yang murni itu. Ya. Maka ini dia. Ya. Al-Mustalah Al-Arba' fil Quran. Kemudian tazkiratun biyadu atal Islam, peringatan wahai para dai. Kemudian bahkan beliau mengarang kitab Al-Asas Al-Akhlaqiyah lil Harakah Al-Islamiyah. Asas akhlak untuk gerakan-gerakan Islam. Dan apa yang dijadikan asas akhlaknya? Mengkafirkan masyarakat seluruhnya. Mengatakan bahwa ketika tidak ada khilafah, maka tidak tersisa kecuali mujtama' jahiliyah. Karena hakimiyah yang sah sesuai syariat kata mereka tidak ada sama sekali. Jadi memandang bahwa negeri-negeri Islam adalah kekuasaan yang sesuai dengan syariat. Paham ya? Menganggap bahwa itu tidak syar'i. Dia mengatakan bahwa pemerintah yang ada sekarang, bahkan sekalipun itu Saudi, tidak disifatkan sebagai pemerintahan yang syar'i. Jelas ya? Dan itu dasar untuk peletakan pemahaman bahwa masyarakat semuanya jahiliyah, masyarakat kafir, kecuali yang memberontak dari penguasanya. Ini Abu Al-A'la Al-Maududi. Ya? Kemudian syahadatul haq, kesaksian kebenaran. Ya? Yang kemudian Abu Al-A'la Al-Maududi digantikan oleh penerusnya yang banyak menyebarkan pemahaman Abu Al-A'la Al-Maududi ini, dia adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Dan beberapa bukunya yang muat pemahaman seperti adalah Tafsir fi Dalil Quran, Ma'alim fi Tariq, Limadha A'damuni. Buku-buku yang menyebarkan racun kepada para pemuda. Intinya dan masyhur dari Sayyid Qutb, bagaimana dia menetapkan hukum bahwa tidak ada lagi masyarakat Islam yang adalah masyarakat jahiliyah. Kenapa? Karena tidak adanya pemerintah yang syar'i. Lihat, kembalinya kepada hakiminya. Inil hukmu illa lillah. Yang akan datang dijelaskan nanti antara kemiripan gerakan-gerakan radikal sekarang ini dengan Khawarij tempo dulu, yaitu bahwa kelompok Khawarij terdahulu ketika memberontak dari Ali bin Abi Thalib, mereka mengangkat syiar firman Allah, inil hukmu illa lillah. Ini hakimiyah. Bahwa hukum hanyalah milik Allah. Dia mereka angkat. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib menyelesaikan urusannya dengan Muawiyah dengan bentuk suluh. Suluh. Ya, dari pihak Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari. Dari pihak Muawiyah, Amr bin al-As. Yang kata mereka, kenapa terjadi penyelesaian urusan dengan orang per orang, bukan dengan hukum Allah, dengan kitab Allah? Harusnya diperangi kelompok yang memberontak, yang bughat. Itu yang mereka inginkan. Maka mereka menetapkan dengan itu bahwa Ali bin Abi Thalib kafir. Sahabat Nabi yang mulia, khalifah yang keempat, mereka katakan kafir. Dan mereka perangi. Jelas ya? Dalilnya apa? Ini hukmu illa hakimiyah. Ya? Baik. Maka ini tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama. Kita tidak bisa menampilkan karena waktu kita sempit kalimat-kalimat yang ada dalam buku-buku tersebut yang menunjukkan bahwa secara umum mereka menetapkan bahwa tujuan Islam adalah tegaknya pemerintahan Islam, bukan tauhid. Tegaknya pemerintahan Islam. Kemudian dengan kaidah itu mereka mengatakan ketika tidak ada pemerintahan yang Islam dengan versi mereka, dengan tafsir politik mereka, kalau begitu semua negeri adalah negeri kafir. Itu poinnya. Dan kalau begitu masyarakatnya masyarakat jahiliyah. Itulah intinya. Ya. Kemudian tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah tahapan pembentukan jamaah dan awal peletakan dasar-dasar pergerakan. Pembentukan jamaah. Mulai terbentuk pembentukan jamaah itu. Ya, tetapi kami ingatkan bahwa periode yang kedua ini seperti uraian Syekh Hafizahullah Ta'ala, ini waktunya terbatas, sempit. Sehingga beliau pun dalam kitabnya tidak mengupas panjang tahapan yang kedua dari gerakan terorisme gaya baru tersebut. Alasannya adalah bahwa masa hidup tahapan kedua ini sebentar. Ya, berkaitan dengan tokoh-tokohnya nanti. Bahwa baru membentuk gerakan sudah diberangus, ya, sudah dihukum dan sebagainya, sehingga tidak punya waktu hidup yang panjang, ya. Pengaruhnya pun tidaklah terlalu besar dalam artian bahwa mereka tidak bisa, tidak sempat untuk kemudian membesarkan gerakan-gerakan mereka, ya. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak punya pengaruh. Mereka punya pengaruh khususnya untuk tahapan ketiga nanti. Paham ya? Ya. Tetapi kita ingatkan bahwa pembentukan jamaah dan awal pembentukan dasar-dasar pergerakan ini seperti sama Syekh terjadi dari sebahagian murid-murid Sayyid Qutb. Karena Said Qutb sempat dipenjara di Mesir sebelum dia dihukum mati bersama tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya. Dan ketika itulah, karena setelah Said Qutb dihukum mati, maka terbentuklah pada gerakan Ikhwan Muslimin dua mata uang yang bersebelahan. Satu kelompok kemudian menetapkan diri untuk mengikuti jalan radikal. Itulah Jamaatul Al-Hijrah wal Jihad. Jamaatul Takfir wal Jihad. Pendirinya Mustafa Syukri. Syukri Mustafa. Ya. Dari Ikhwan Muslimin yang mereka kemudian menyempal. Kenapa? Ketika mereka melihat apa yang mereka dapatkan dari hukuman pemerintah Mesir ketika itu. Nah, inilah yang menjadi penerus pemikiran Said Qutb. Kelompok yang kedua, kelompok yang ia melihat perlu untuk merubah metode perjuangan. Ya, maka mereka menampakkan diri dalam bentuk yayasan dakwah atau bentuk-bentuk kelompok dakwah. Meskipun dalam hal pemahaman, mereka memiliki pemahaman-pemahaman tersendiri yang dibingkai dengan rahasia-rahasia. Dengan gerakan sekte-sekte rahasia. Itulah gerakan politik yang menganggap atau mengangkat syiar mereka, Nahnu du'atun la khudad. Kami ini hanya para da'i, bukan orang yang memberikan hukum dan memfonis. Berseberangan dengan yang tadi. Kalau tadi memfonis, kafir, kafir, kafir. Harus memberontak, tumpahkan darah sebagai negeri-negeri kafir. Ini kelompok yang pertama tadi. Jamaatul Takfir wal Hijrah. Atau Jamaatul Hijrah wal Takfir. Ya? Kelompok yang kedua, sebaliknya. Mereka menempuh jalan politik. Ya? Dengan alasan bahwa kita harus menempuh cara yang lain. Meskipun tujuannya sama. Apa tujuannya? Kekuasaan. Kekuasaan. Maka mereka pun menggunakan metode, prinsip, dan sistem yang tertutup, sistem sel dan sebagainya, ya, meskipun mereka menampakkan pula sistem yang terbuka. Siapapun boleh menjadi anggota partai kami, siapapun ini. Sementara mereka sendiri punya bentuk-bentuk halakah khusus. Ini kelompok yang kedua. Munculnya kapan? Pada tahapan kedua dari tahapan pemikiran Irhab dan terorisme. Ya. Siapa peletak dari dasar ini? Tentu tadi Syukri Mustafa dengan jamaah Takfir dan Jihad di Mesir. Kemudian jamaah Islamiyah di Mesir. Muncul kemudian jamaah Islamiyah di Mesir. Ya. Mereka mengarang kita, khususnya jamaah Islamiyah ini sangat aktif menulis takrir mereka, ketetapan mereka dan sebagainya, dan disebarkan termasuk di Pakistan. Di Pakistan ketika kami belajar, sangat banyak bersebaran buku-buku mereka. Sangat banyak bersebaran. Bahkan saya pun sempat bawa pulang beberapa buku, ya, sebagai bentuk saksi hidup, ya, dari mereka disebarkan. Kenapa demikian? Karena memang mereka kemudian tidak sempat berkembang lama, ditangkapi tokoh-tokohnya, kemudian yang sempat larikan diri, mereka larikan diri. Dan kemana mereka larikan diri? Ke Afghanistan. Ke Afghanistan. Maka dari sinilah kemudian tersebar pemahaman, sehingga beberapa orang dari mereka berkumpul di Pakistan, berkumpul di Afghanistan, membuat takrir ke depannya akan melakukan perkara-perkara seperti itu ketika mereka memiliki kemampuan. Nah, itu tahapan yang kedua, tahapan yang terakhir, tahapan yang ketiga, yang sekarang kita hadapi tokoh-tokohnya, orang-orangnya, dan pengikut-pengikutnya. Jadi perkara yang sangat penting. InsyaAllah kita akan sampaikan nanti setelah sholat asar. Dan kita akan sebutkan sebahagian dari bentuk kesamaan, kemiripan dari gerakan terorisme, radikalisme, gaya baru tersebut dengan Khawarij zaman lampau. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita untuk membaca nasihat dari Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala. Saya kira demikian ikhwani fiddin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوان في دين أعزنا الله وإياكم، saya mohon maaf mengambil waktu dari pemateri berikutnya sedikit berkaitan dengan penjelasan akan tahapan dari terbentuknya gerakan radikal dan terorisme modern, yaitu apa yang kita rasakan sekarang dari kelompok-kelompok tersebut, baik dia ISIS, Al-Qaeda, maupun bentuk jamaah-jamaah yang lainnya. Maka dalam tahapan yang kedua tadi telah disebutkan bahwa dia adalah tahapan pembentukan jamaah, artinya mulai terbentuknya jamaah. Setelah sebelumnya dia hanya berupa pemikiran, kemudian terjadilah stagnasi, pengentalan, menjadi lebih terstruktur, tetapi tahapan ini tidak melewati fase yang panjang karena langsung berhadapan dengan penguasa setempat ketika itu. Dalam hal ini kemunculan kelompok-kelompok ini terjadi di Mesir, maka dia adalah dari penguasa Mesir ketika itu. Itu jamaah takfir dan jihad serta jamaah Islamiyah di Mesir. Nah, ketika ditangkap tokoh-tokoh dari jamaah Islamiyah, dari jamaah takfir wal hijrah, sebahagian dari pengikutnya melarikan diri. Dan tempat pelarian mereka kebanyakan adalah ke Afghanistan. Kebetulan ketika terjadi perang pada tahun 70-an, 77 misalnya, terjadi perang dengan pemerintah Rusia, maka kemudian mereka terlibat dalam peperangan tersebut dan mereka menanamkan pengaruh ya di tempat-tempat seperti ini. Maka di tempat-tempat seperti secara khusus di Afghanistan inilah, dan wilayah di sekitar Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Chechnya dan sebagainya, terbentuklah kemudian tahapan yang ketiga, yaitu munculnya gerakan Neo Khawarij, peletakan dasar-dasar gerakan dengan lebih sistematis serta perwujudan kegiatan mereka dengan bentuk aksi-aksi yang ekstrim dan radikal. Artinya penterjemahan dari dua fase tahapan sebelumnya. Nah, Syekh menjelaskan dalam kitabnya Al-Qisatul Kamilah bahwa tokoh-tokoh dalam tahapan ketiga ini nama-nama yang sebagian kita mungkin tidak asing mendengarnya. Seperti Imam bin Abdul Aziz Asy-Syarif, nama aliasnya Abdul Qadir Abdul Aziz atau alias Dr. Fadl alias Sayyid Fadl. Kemudian Isam Al-Barqawi yang lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Muhammad Al-Maqdisi. Isam Al-Barqawi inilah yang dibantah oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam halaman awal dari kitab beliau Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah. Isam Al-Barqawi, ya, yang dikenal dengan nama Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dan saya dapatkan ketika dulu berada di Jakarta beberapa yang lalu beberapa buku-buku karangan dari Abu Muhammad Al-Maqdisi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, disebarkan. Jadi hati-hati, ya. Kemudian Abu Qatad Al-Palestini, ini juga tidak asing. Kemudian Usamah bin Laden, di antara tokohnya, ya, meskipun kebanyakan dari pemikiran orang ini ditebarkan lewat muhadharah, lewat kaset-kaset, sebagaimana dia pun mengeluarkan perintah itu melalui kaset-kaset ini. Ini Usama bin Laden, ya. Kemudian Ayman al-Zawahiri, Abu Yahya al-Libi atau Muhammad qaid. Dan diantara tokoh yang sangat berbahaya, karena dia ditempatkan dalam deretan orang berilmu. Dia mengarang beberapa kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu. Tetapi ternyata pemikiran dan pemahamannya seperti yang disebutkan nama-namanya sebelumnya tadi. Terbukti dari tulisan-tulisannya, dari situsnya, yang dia punya situs pribadi, ya, yang dia mendukung semua gerakan-gerakan teror dan radikal itu. Dia adalah Hamid bin Abdullah Al-Ali. Tokoh ini pernah kami dapatkan namanya dalam deretan nama Talabatul Ilmi yang dibiayai oleh Ihya Atraf Al-Islami dan dijadikan sebagai kader ulama mereka. Hamid bin Abdullah Al-Ali punya situs sendiri, ya. Ini sangat berbahaya. Kemudian Sultan Al-Utaibi, orang Saudi, Sultan Al-Utaibi. Kalau Hamid bin Ali bin Abdul Al-Ali ini orang Kuwait. Orang Kuwait. Adapun Sultan Al-Utaibi, dia orang Saudi. Dan tulisan-tulisannya memberikan letak dasar bagi pemikiran teror, pemikiran radikal, ya. Buku-buku karangan dalam tahapan ini sangat banyak sekali, ya. Kita sebutkan hanya beberapa di antaranya, ya. Ya. Seperti di sini dalam risalah Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulah As-Saudiyah, ya, mengkafirkan memang negara Saudi. Dan kelebihan dari tahapan ketiga ini dibanding tahapan kedua dan pertama adalah mereka mengkufurkan secara ta'yin, memfonis kafir secara individu per individu, bukan lagi takfir mutlak, bukan lagi mengkafirkan secara umum seperti Said Qutb misalnya, seperti Abu Al Maududi mengatakan masyarakat jahiliyah. Yang ini adalah pengkafiran secara mutlak. Kalau mereka tidak, mereka mengatakan pengkafiran mereka penguasa, aparat pemerintah, polisi, tentara dan sebagainya. Menurut dia, menurut mereka gerakan ini adalah takfir ala ta'yin, kufrun ala ta'yin. Kafir individu per individu. Tidak boleh didikahkan. Tidak boleh menikahkan mereka, menikahkan dengan kerabat kita dan sebagainya. Dan mereka tidak menetapkan keislaman kecuali orang yang tegas memerangi orang-orang kafir menurut mereka tadi. Ini prinsip dari tahapan yang ketiga. Di samping ciri pokok dari gerakan ini adalah bahwa mereka terjun dan terlibat langsung dalam gerakan-gerakan teror tersebut dengan perintah mereka. Ya. Maka mereka musibah bagi umat, ya. Dan tentu saja wajib bagi para ulama dan ahlul ilmi untuk mengingatkan umat dari pemikiran mereka, dari pemahaman mereka, dari pengikut-pengikut mereka, ya. Maka ikhwan fi din azinallahu wa yakum, ini tahapan secara global dari tahapan kelompok radikal modern, ya. Dan ini Syekh menetapkan tahapan ini bukan dalam bentuk tahmin semata, hanya karena dugaan, hipotesa, tidak. Tidak. Beliau menukilkan dalam kitab beliau kalimat-kalimat dari Ayman al-Zawahiri misalnya, ya, dari Abu Qatadah al-Lili misalnya, yang menetapkan bahwa mereka tidaklah mengikuti kecuali apa yang disebutkan oleh Abu A'la al-Maudud dan Said Qutb. Dan Said Qutb meskipun mengambil pemahaman itu juga dari Abu Al-A'la Al-Maududi, namun di kalangan mereka Sayyid Qutb memiliki tempat tersendiri dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mengapa? Karena mereka terkesan dengan apa yang dialami oleh Sayyid Qutb, dari dipenjara sampai akhirnya dihukum mati dan sebagainya. Sehingga dia menganggapnya dia adalah minal ulama al-amilin, di antara para ulama yang berkecimpung di medan gerakan, pergerakan. Sehingga jadilah mereka pertanda. Dan karena itulah masyhur apa yang disebut dari kelompok Hizbiyah yang dinisbahkan kepada Sayyid Qutb, itu apa? Qutbiyah, Sururiyah. Ya. Di antara tokohnya tentu saja Muhammad Surur Zainul Abidin. Muhammad Surur Zainul Abidin, ya. Ya. Jadi inilah tokoh-tokoh mereka, dan Syekh menyebutkan pula dalam risalah ini beberapa orang tokoh-tokoh dari duat yang meskipun tidak bisa dipastikan apakah mereka termasuk dalam tandim, dalam sistem gerakan kelompok tersebut, tetapi terbukti dari ucapan-ucapan mereka, terbukti dari tulisan-tulisan mereka, mereka mendukung gerakan-gerakan radikal ini. Seperti Safar Al-Hawali, Salman Al-Audah, ya, Ait Al-Qarni, dan lain sebagainya, termasuk Abdurrahman Abdul Khalif, ya, dengan fatwanya tentang bolehnya muzaharah, dan banyak lagi dari perkara-perkara beliau, termasuk dalam pelecehannya kepada para ulama, lecehkan guru beliau ketika di Jami'ah Islamiyah, Syekh Muhammad Amin bin Mukhtar Syangkiti. Perkara ini mungkin kita telah pernah dengarkan sebelumnya. Dan kita menganggap itu hanya kesalahan individu. Sekali lagi, perkara ini atau sebagian perkara ini mungkin telah kita dengarkan sebelumnya. Namun kita menyangka itu adalah hanya kesalahan individu. Hanya ijtihad pribadi. Dan kita lupa dan lalai bahwa itu terkait berkait dengan rantai pemikiran. Jaringan pemikiran dari irhabul fikir. Ya, maka ikhwani fi din azanallah wa iyakum, semoga Allah menjaga umat Islam dari tipu daya musuh-musuh Islam dan menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan, syubhat dan kesamaran dari orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Kemudian kita sebutkan di sini sedikit dari perkara yang berkaitan dengan sifat dan bentuk radikalisme kontemporer dan keterkaitannya dengan gerakan radikalisme Khawarij. Saya menganggap poin yang keempat ini di antara kekhususan kitab ini dan kitab asalnya Manhajul Istidlal Indal Khawarij dibanding buku-buku yang lain yang menjelaskan tentang kelompok Neo Khawarij. Kenapa? Karena dia menyebutkan dalil asar, keterangan, baik itu hadis Rasulullah maupun mauqif para sahabat ataupun para ulama sesudahnya terhadap kelompok Khawarij, kelompok radikal, dan hubungan dan kaitannya dengan peristiwa dan kejadian yang kita alami sekarang ini. Ya. Maka di sana Syekh rahimahullah hafizahullah taala menyebutkan tentang bentuk-bentuk dari radikalisme yang terjadi di zaman Khawarij dan kaitannya dengan kejadian yang terjadi dari gerakan radikal pada masa kini. Dan beliau menyebutkan dari 68 sisi. Kita sebutkan semua. Tidak akan mungkin. 68 sisi. Luar biasa. Ini membutuhkan istiqra, keluasan dalam mempelajari, menyebutkan nas-nas dan sebagainya. Adapun bahwa kejadian dan perlakuan gerakan teroris dan radikal itu, saya kira sangat mudah kita dapatkan sekarang ini. Kejadiannya terjadi di hadapan mata kita. Tapi menghubungkannya dengan kejadian, kisah, mauqif dari golongan Khawarij yang terdahulu, itu perkara yang membutuhkan waktu yang panjang. Ya? Kalaupun seseorang ingin melakukan ya, studi perpustakaan. Ya? Baik, maka saya akan hanya sebutkan beberapa poin saja. Di sini catatan saya ada 11 dari 68 poin. Saya ambil mungkin 2 poin saja. Ya. Yaitu bahwa golongan Khawarij ini menuduh para ulama sebagai orang-orang yang penakut. Jadi dari sifat Khawarij. Dari sifat Khawarij adalah bahwa mereka merendahkan para ulama. masyhur bagaimana mereka menuduh Rasulullah Dul Khuwaisirah Tamimi, gombongnya Khawarij, menuduh Rasulullah tidak bersikap adil ketika Nabi membagi harta rampasan perang, memberikan kepada Aqra bin Hadis, pembesar Quraisy yang telah masuk Islam, 100 ekor unta. Mereka, ya Muhammad, i'dil ya Muhammad, Muhammad, berbuat adillah, menuduh. Ya? Dan ini sifat dasar dari sifat golongan Khawarij. Ya? Bahwa mereka merendahkan para ulama. Ya? Merendahkan para ulama. Ya? Dan kita dapatkan itu pada Khawarij zaman sekarang. Dengan membagi para ulama dan memberikan pada mereka julukan-julukan. Ada ulama yang beramal, ada ulama yang hanya duduk saja, itu istilah mereka. Ada ulama dipelintir, dipelintirkan jadi umala, subhanallah. Ulama dipelintirkan jadi umala, umala artinya kaki tangan, antek-antek penguasa katanya begitu. Ya, ini ciri dari mereka. Tapi yang ingin kita munculkan adalah bahwa mereka menuduh para ulama penakut. Ya, maka saya ingin sebutkan satu mauqif, ya, di antara mauqif, ya, yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang masalah ini, ya, apa yang diucapkan Imam At-Tabari, Mujarid At-Tabari, ya, dalam tafsirnya dari Mu'tamir bin Sulaiman, beliau berkata, سمعت عمران بن هدير يقول أتى أبو مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا يا أبا مجلز أرأيت قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هو. Berkata Mu'tamir bin Sulaiman, aku mendengar Imran bin Hudair berkata, datang kepada Abu Majlas sekelompok orang dari Bani Amr bin Sadus. Lalu mereka berkata, wahai Abu Majlas, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah dalam surah Maidah 44? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَهُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ingat, ayat ini ayatnya, orang Khawarij yang pertama. Paham ya? Mereka pintirkan dan mereka plesetkan dan ditujukan dengannya untuk mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan jamaah kaum muslimin. Ditanya kepada beliau Abu Majlis, ahakun huwa, benarkah dia ini? Qala na'am. Berkata Abu Majlis, alim dari ulama salaf. Ya, betul itu ayat itu. Qalu, kata mereka, wa qawluhu ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أَحَقٌ هُوَ. Ayat yang berikutnya. Ya? فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Mereka orang yang zalim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Betulkah ayat itu? Betul. Bacakanlah ayat berikutnya. Ya? فَأُولَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Bahwa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang yang fasik. أَحَقٌ هُوَ. Ya, betul. فَقَالُوا. Maka mereka pun berkata, ya Aba Majlis, fayahkumu haula ya'nuna umara Bani Umayyah bima anzalallah. Kalau begitu hai Aba Majlis, apakah para penguasa dari keturunan Muawiyah ini berhukum dengan hukum Allah? Itu tujuannya. Diseret kepada penguasa. Targetnya adalah mengkafirkan penguasa dan nantinya membolehkan untuk memberontak dan menumpahkan darah kaum muslimin. Maka berkata Abu Majlis, huwa dinuhum alladzina yu'minuna bihi. Hukum Allah ini adalah agamanya mereka yang mereka beragama dengannya. Wa bihi yaqulun. Mereka pun mengakui hal itu, berpendapat seperti itu, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum taraku syai'an minhu, kalaupun mereka penguasa meninggalkan sebahagian dari hukum-hukum Allah, arafu annahum qad asabu dhanban, maka mereka menyadari diri mereka bahwa mereka telah berbuat satu dosa. Jelas ya? karena meninggalkan hukum Allah. Jelas ya? Kalaupun mereka meninggalkan itu, mereka sadari itu, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan perbuatan dosa. Faqalu, maka mereka berkata, la wallahi, tidak demi Allah, walakinnaka tafruh. Jadi kamu takut. Artinya tidak berani mengatakan, oh mereka kafir. Kamu meninggalkan hukum Allah. Mereka zalim, mereka fasik. Kamu tidak berani ya. Ibaratnya begitu. Ya, beliau mengatakan, ya, ya, mereka beragama dengan hukum Allah. Mereka mengikuti itu. Kalaupun mereka menyimpang darinya, mereka tahu itu salah. Paham ya? Itu. Dan ternyata itu tidak memuaskan mereka. Kata mereka, ya, walakinnaka tafruh. Kamu ini pengecut, kamu ini takut kepada penguasa tersebut. Qal, berkata Umar Majlis, antum aula bihada minni. Tidak. Kalian justru yang lebih layak disebut sebagai pengecut, penakut. Ya, kenapa? La ara kufrahum. Wa innakum tarawna hada. Aku tidak berpendapat penguasa itu kafir. Dan aku katakan demikian. Itu siapanya tadi kan? Tidak kafir. Mereka berhukum dengan Allah. Kalaupun mereka menyimpang, mereka tahu itu dosa. Jelas ya? Aku tidak mengkafirkan mereka dan aku mengatakan hal itu. Tapi kalian mengatakan mereka itu kafir. Ya? Wala taharrajun. Dan kalian tidak segan untuk mengucapkannya. Atau bahkan kalian, kalaupun tidak punya kekuatan, sembunyi-sembunyi mengatakannya. Mengatakan penguasa kafir. Penguasa kafir. Minimal. Dalam sekte yang tertutup. Dalam sel-sel yang rapat. Ya, meskipun keluar, lain yang ditampilkan. Paham ya? Maka itu yang terjadi. Siapa yang pengecut kalau begitu? Golongan Khawarij. Ya? Ini keadaan yang disebutkan dari keadaan Khawarij yang terdahulu. Disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih. Dan apa yang terjadi dengan keadaan mereka, generasi yang sekarang dari golongan Khawarij, tidak ada bedanya. Ya? Mereka mengkafirkan penguasa, bahkan mengkafirkan orang-orang yang bekerja kepada penguasa, bahkan mengkafirkan orang yang diam dan tidak mengikuti gerakan mereka. Lalu mereka tidak berani menampakkan keyakinan mereka tersebut dan menyembunyikannya. Jadi siapa yang lain disebut pengecut? Mereka tentu saja. Ya. Kemudian di antara perkara yang disebutkan dari sifat mereka, ya, adalah bahwa mereka hakikatnya menginginkan dunia. Kelompok radikal ini tidaklah menginginkan kecuali dunia. Meskipun mereka menampakkan dirinya, mereka ingin membela Islam. Mereka ingin memperjuangkan syariat atau kalimat-kalimat berbisa yang lainnya. Ya? Disebutkan di sini kisah yang dinukilkan oleh Syekh dari Basair Wadda Khair, ya, bahwa datang seorang Khawarij kepada Hasan Al-Basri. Lalu ia berkata, ma taqulu fil Khawarij? Kelompok Khawarij nih datang kepada Imam Abu Hasan, Imam Hasan Al-Basri, tabi'i jadid. Apa pendapatmu tentang Khawarij? Faqal ashabu dunia. Kata Hasan Al-Basri, mereka adalah pencari-pencari dunia. Qal, maka berkata orang Khawarij, karena dia dari Khawarij. Tentunya tidak terima. Ya, katanya apa? Min aina kulta. Mengapa engkau berkata seperti itu? Dari mana dasarnya begitu? Wa ahadum yamshi fir ramhi hatta yankasiru fih wa yakhruju min ahli wa waladi. Kau tidak lihat mereka? Seorang dia terbisa keluar, ya, dengan panahnya hingga patah. Meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya. Mereka tampil seperti orang yang zuhud. Ya. Demi apa? memperjuangkan apa yang mereka lihat, katanya, dunia. Ya. Qala al-Hasan, berkata Hasan al-Basri, lihat, dan ini solusi untuk mereka dalam hiwar bagi mereka. Kata Hasan al-Basri, hadisni anil sultan. Kalau begitu, tolong ceritakan padaku tentang penguasa kita sekarang ini. Ayam na'uka min iqamatis salah. Penguasa kita sekarang ini apakah melarang dari sholat? Ya. Wa ita'iz zakah, melarang dari bayar zakat? Wal haji wal umrah, melarang dari haji dan umrah? Apakah melarang? Berkata sang khawaris, lah, tidak dilarang kok. Sholat kita bisa lakukan, haji juga bahkan difasilitasi, kan gitu ya? Ya. Tidak. Nah, berkata Hasan al-Basri, fa'arahu innana yamna'uka ad-dunya faqataltahu 'alayha. Kalau begitu, tidak jalan lain kecuali bahwa penguasa yang engkau perangi itu menurut anggapanmu telah menghalangi kamu dari dunia dan engkau ingin merebutnya. Lihat ya, dan engkau ingin merebutnya. Seperti apa yang terjadi sekarang ketika awal terbentuknya daulah ISIS. Banyak orang dari Inggris, dari Australia datang. Di apa? Dijanji apa? Gaji sekian. Kami punya ladang minyak. Kami punya ini. Dapatkan gaji, dapatkan ini, dapatkan pembantu, dapatkan macam-macam. Sehingga banyak yang hijrah berharap kesejahteraan dunia. Jika penguasa tidak melarang dari sholat, tidak melarang dari zakat, tidak melarang dari syiar-syiar Islam, berarti karena apa kalian memerangi mereka? Karena apa? Dunia. Jelas ya? Ini diantara perkara. Saya sebutkan 68 poin. 68 sisi kesamaan. Antara khawarij masa lalu dengan khawarij sekarang. Tidak cukup waktu kita untuk membahas semuanya. Tetapi seperti kata kita di awal pembahasan. Ya, man lam yudrik kullahu lam yatruk jullahu. Siapa yang tidak mampu mendapatkan semuanya, maka ia dapatkan sebahagian darinya. Dan yang sedikit, jika kita paham dengan baik, kita lihat benang merah dan kaitannya, maka mencukupkan bagi kita dari penjelasan yang panjang lebar. Maka ikhwani fiddin, terakhir, wasiat dari kami pribadi dan hadirin seluruhnya, marilah kita senantiasa kembali kepada para ulama. Marilah kita kembali mempelajari Islam yang benar dan melaksanakannya. Dan jangan kita menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Karena kebaikan ini disyariatkan oleh Allah yang maha bijaksana. Dan tidaklah kita mengabaikan perkara yang besar dari kebaikan. Kecuali karena kita meremehkan yang kecil dari kebaikan. Dan kita sebutkan tadi bahwa seluruh hukum-hukum syara, seluruh perkara-perkara syariat, semuanya bermuara kepada tauhid. Semuanya bermuara kepada dakwah ila Allah ala basirah. Dan di atas inilah para ulama Islam dari zaman para sahabat hingga zaman kita sekarang ini berdakwah dan mengajak manusia ke dalamnya. Mereka tidak datang untuk merebut kekuasaan. Mereka tidak datang untuk mengkafirkan manusia. Mereka tidak datang untuk menumpahkan darah-darah manusia. Maka kalau begitu, tidaklah golongan dan kelompok teror dan radikal itu kecuali mengikuti kelompok pendahulu mereka dari golongan khawarij. Dan tidaklah aneh jika mereka mengobarkan pemberontakan, melakukan peledakan di negeri-negeri muslim manakala pendahulu mereka memerangi para sahabat. Semoga Allah menjaga kita dan menyelamatkan kita dari fitnah apa yang tampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah menyatukan hati kita semua dan kaum muslimin seluruhnya atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami dan dari syaitan, Allah dan Rasul sendiri. Kita menutup dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan maaf kepada ikhwah seluruhnya atas apa yang kami sampaikan dari pembahasan yang panjang. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.